Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedaralun, Berita Sore, edisi hari ini, Rabu 17 Januari 2024, dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Ketua DPRK Faridnya Umar serahkan mobil ambulans untuk Gampung Lampulo. Perbaikan jembatan gantung Menasah Krung di Nagan Raya dilakukan bertahap. Tiga rumah warga ludes terbakar di Bener Meriah. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Ketua DPRK Banda Aceh Faridnya Umar menyerahkan bantuan satu unit mobil ambulan untuk warga Gampung Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Selasa pagi. Penyerahan mobil ambulan ini berlangsung di kantor Gesi setempat dan diterima Geci Alta Zaini serta disaksikan perangkat Gampung, tokoh masyarakat dan warga Lampulo. Setelah melakukan penyerahan, selanjutnya dilakukan pesiju atau tepung tawar oleh Imam Gampung Lampulo, Tengku H. Sofian Umar. Dalam sambutannya, Faridnya Umar menyampaikan ambulan tersebut merupakan hasil advokasi yang dilakukan setelah menerima aspirasi masyarakat pada kegiatan reses 2022. Farid meminta warga yang membutuhkan mobil ambulan yang standby di Gampung dapat digunakan untuk keperluan membawa jenazah ke perkuburan warga Gampung Lampulo yang berada di kawasan Kabupaten Aceh Besar. Ia juga berharap ambulan ini dapat dioptimalkan penggunaannya dan memberikan manfaat yang besar untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sosial kemasyarakatan, serta tanggap darurat. Syedalalun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Nagan Raya mengatakan perbaikan jembatan gantung Menasah di Krung di Kecamatan Butong dilakukan secara bertahap. Kadis PUPR Nagan Raya, IR Tamarlan, mengatakan, untuk tahun 2023, perbaikan jembatan gantung Menasah Krung. Perbaikan jembatan gantung Menasah Krung dianggarkan Rp200 juta melalui pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPRK Nagan Raya. Selain itu, PUPR juga sudah mengusulkan anggaran Rp300 juta untuk lanjutan perbaikan jembatan gantung Menasah Krung melalui APBK 2024. Tamarlan mengakui untuk pengerjaan anggaran tahun 2023 sudah tuntas. Sementara untuk tahun ini dikerjakan sesuai anggaran yang tersedia. Sudah disampaikan ke pihak desa bahwa dikerjakan bertahap. Menurutnya, pekerjaan pemeliharaan di jembatan gantung itu adalah menggantikan lantai dengan pelat dari sebelumnya kayu. Namun dia memastikan penuntasan akan dilakukan tahun 2024. Sementara itu, Geci Menasah Krung Ibnu Umar mengatakan, penduduk berharap perbaikan jembatan gantung itu dilakukan secara sempurna serta tuntas. Pasalnya, sempat terjadi polemik di masyarakat lantaran warga tidak tahu bagaimana sebenarnya pelaksanaan proyek tersebut karena tidak ada papan nama di lokasi pembangunan. Sudarlun, sebanyak 3 unit rumah warga milik warga Kampung Burni Pase, Kecamatan Permata, Bener Meriah, ludes terbakar Rabu pagi. Satu gedung yang berdekatan dengan 3 rumah tersebut juga ikut terbakar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bener Meriah, Sapriyadi, mengatakan peristiwa kebakaran ini terjadi pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. 3 unit armada pemadam diturunkan untuk memadamkan api. Sapriyadi mengaku belum mengetahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Adapun 3 rumah milik warga yang terbakar masing-masing Mukminin 33 tahun, Putra Ariga 38 tahun, dan Muklis 63 tahun. Menurut Sapriyadi, 3 rumah ini dibangun berkonstruksi kayu sehingga api dengan mudah dan cepat melahap bangunan tersebut. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 3 rumah berkonstruksi kayu ini dan isinya rata dengan tanah. Syedaralun, seekor bayi duyung atau dugon-dugong yang ditemukan di sekitar perairan Pulau Panjang depan Bumdes Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, pada 25 Desember 2023 lalu, kini telah dilepas kembali ke habitatnya. Kepala Resor TWA Kepulauan Banyak, Ria Kamba, menjelaskan dugong tersebut diduga terpisah dari induknya. Satwa itu ditemukan dalam kondisi lemah, disorientasi serta luka pada bagian ekor dan lecet lainnya di beberapa sisi tubuh. Berdasarkan identifikasi oleh tim medis, diperkirakan bayi dugong tersebut berumur 2-3 tahun, berjenis kelamin jantan dengan bobot 20 kg. Setelah mendapat informasi terkait adanya bayi dugong terdampar di perairan tersebut, BKSDA Resort Kepulauan Banyak bekerja sama dengan Muspika setempat, Panglima Laut Lo, serta masyarakat bergerak ke lokasi melakukan penanganan. BKSDA Aceh kemudian membentuk tim penanganan medis dan upaya penyelamatan lebih lanjut terhadap dugong tersebut. Ria mengatakan tim dokter hewan memberikan perawatan berupa injeksi antibiotik dan asupan susu non-laktosa guna memberikan nutrisi terhadap bayi dugong dari 1 hingga 5 Januari 2024. Perawatan tersebut memberikan progres yang baik sehingga pada 6 Januari 2024 bayi dugong tersebut bisa dilepaskan ke habitat alaminya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pembangunan Nusantara Logistik Hub di Ibu Kota Nusantara atau IKN Sepaku Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur pada Rabu pagi. Adapun proyek pembangunan Nusantara Logistik Hub ini merupakan bagian dari groundbreaking tahap keempat IKN. Tercatat 11 proyek yang dimulai pembangunannya dalam groundbreaking kali ini. Nusantara Logistik Hub merupakan proyek investasi salah satu badan usaha milik negara di bidang logistik PT Pos Indonesia yang bekerja sama dengan PT Bina Karya. Menurut Presiden, keberadaan IKN sebagai super hub dan kehadiran perusahaan jasa logistik di IKN adalah satu kesatuan yang dibutuhkan sejalan dengan makin padatnya aktivitas. Sebagai informasi, setidaknya ada 10 proyek yang digarap oleh perusahaan plat merah maupun swasta dalam peletakan batu pertama tahap keempat. Proyek-proyek tersebut dibagi menjadi 3 kategori. Sejauh ini realisasi investasi di IKN mencapai 41,4 triliun dari target 45 triliun sepanjang tahun 2023. Sedalaman sejumlah jet tempur Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap kelompok pemberontak Houthi yang menguasai sejumlah wilayah di Yaman. Kali ini, sedikitnya 4 rudal anti kapal yang hendak diluncurkan Houthi dari wilayah Yaman berhasil dihancurkan oleh jet-jet tempur Amerika Serikat tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan bahwa jet-jet tempur Amerika Serikat melancarkan lebih banyak serangan terhadap Houthi pada Selasa waktu setempat. Rentetan serangan itu dilancarkan kurang dari sepekan setelah Washington dan sekutunya Inggris melancarkan gempuran pertama dalam beberapa tahun terakhir terhadap target-target Houthi di wilayah Yaman. Houthi pada Senin waktu setempat menargetkan dan menyerang kapal kontainer yang dimiliki dan dioperasikan oleh Amerika Serikat. Sebagai respons, pasukan militer Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal milik Houthi. Disebutkan sejumlah pejabat pertahanan Amerika Serikat bahwa rudal-rudal itu sedang dipersiapkan untuk diluncurkan dari area-area yang dikuasai Houthi di Yaman. Rudal-rudal tersebut menurut pejabat-pejabat pertahanan Amerika Serikat itu menjadi ancaman bagi kapal-kapal angkatan laut Amerika Serikat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 17 Januari 2024. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedara Lun, wassalam.